Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita tentunya melanjutkan lagi pelajaran bahasa Arab dalam bab percakapan. Kita yang mana di pertemuan sebelumnya sudah masuk di topik yang kedua tentang al-usrah, tentang keluarga. Tentang keluarga. Kita sudah baca percakapannya, kemudian dua latihan sebelumnya. Sekarang kita masuk di latihan ketiga. At-tadribus salid, latihan ketiga. Tabadali su'al wal jawab ma'az zamilik. Saling bercakaplah bersama temanmu. Kama fil misal, sebagaimana dalam contoh. Lihat judulnya di contoh ini, walid. Apa artinya walid? Ayah, Adnan, nama orang, muhandis, ini pekerjaannya. Ini pekerjaannya, muhandis. Apa artinya muhandis? Insinyur. Lihat, man hada. Lihat langsung susunannya. Man hada, siapa ini? Hada walidi, ini ayah saya. Jadi walid, tambah saja ya. Ingat, kalau tambah ya, jadinya apa? Di kasroh. Ya, Adnan, ini namanya tadi. Huwa muhandis. Ini huwa tentunya karena dia laki-laki. Nanti kalau perempuan apa? Hiya. Iya. Coba diikuti. Man hada. Hada walidi Adnan. Huwa muhandis. Antum langsung jawab. Man hada. Ulang. Man hada. Nah, sekarang am Umar mudarris. Antum jawab dari situ. Am Umar mudarris. Man hada? Ya, jadi langsung disusun. Ulang. Man hada? Ulang. Man hada? Baik, berikutnya lagi. Man hada? Sekarang setelahnya lagi. Man hada? Setelahnya lagi. Man hada? Indah Muhammad. Man hada? Yang pertama. Indah. Yang di bawah, yang pertama. Kan tadi walid, adanan, muhandis, itu ada dalam contoh. Yang pertama. Man hada. Nah, itu namanya masih di contoh. Itu ada di contoh, saya mau di bawah. Ulang. Man hada. Tidak. Kan tambahkan ya. Kan walid jadi walidi. Ulang. Man hada? Umar. Umar. Umaru. Kalau dikasih nampak harokatnya Umaru. Kita sukun. Umar. Ulang. Man hada? Ammi. Iya. Beda itu ummi sama ammi. Kalau ummi ibu. Ini paman, paman. Ulang. Man hada? Ulang. Man hada? Belum lancar. Man hada? Umaroh? Umar. Ulang-ulang. Man hada? Hada. Laki-laki ini, laki-laki. Kalau laki-laki, hada. Ulang-ulang. Man hada? Am. Bukan ulang. Man hadha? Alhamdulillah. Lanjut Dimas setelahnya. Man hadha? Lanjut. Masya Allah. Iya. Yeah. Indah. Ah. Man hadha? Lanjut. Man hadha? Kembali ke ammi. Indah. Man hadha? Hasan. Man hadha? Indah. Hasan. Masya Allah. Man hadha? Indah. Ulang. Man hadha? Iya. Yeah. Huwa talib. Jelas ya? Jelas ya? Baik. Selanjutnya lagi. Hawil. Kama fil mital. Ini tidak disuruh bercakap. Tapi disuruh ubalah. Sebagaimana dalam contoh. Lihat. Walid adanan. Lihat. Hada walidi adanan. Sekarang ubah ke bentuk dia. Kalau walidi, bapak saya. Ingat, kalau bersambung dengan ya akan kasro. Selain ya, kembali ke domma. Lihat, ubah. Kalau sekarang, hada walidi adanan. Ini ayah saya, adanan. Sekarang ubah, ini ayah dia, adanan. Anda paham ini? Jadi waliduhu, kalau dia. Kalau kak, kamu kan kak, waliduka. Bisa untuk pahami? Bisa? Betul Pak Heru? Nah, jadi walidi menjadi waliduhu. Ubah. Ke dia. Hu, orang ayahnya dia. Laki-laki. Coba walid adanan. Hada, ikuti. Hada walidi adanan. Hada waliduhu adanan. Bisa dipahami? Coba. Coba ingat yang diubah itu domir to. Maksudnya ya atau hu. Ya atau apa? Hu. Coba. Antum masih dalam contoh. Sebutkan dulu. Walid adanan. Coba. Hada. Tidak. Sebut dua-dua. Ulang. Walid adanan. Baik. Nah, sekarang. Walidah Khadijah. Jadi, hadihi. Kau perempuan. Hadihi walidati Khadijah. Ubah lagi ke hadihi walidatuhu Khadijah. Antum bisa paham ini? Langsung buat dua. Ulang. Walidatun Khadijah. Baik. Tes. Muhammad Indah. Walidatun Khadijah. Apa bedanya? Yang pertama tambahkan ya. Di walidnya. Di walidanya. Walidati. Tambah ya saja. Ulang. Walidatun Khadijah. Ahsanta, Masya Allah. Salma. Bukan uktu, ukti. Ulang. Uktuhu. Ulang. Salma. Iya, lanjut. Ahsan. Am Utsman. Indah Pariski. Ahsan. Di bawah. Eben Ali. Ahsan. Tambahnya lagi, ammatun Aisyah. Ammati. Jangan ummah. Kalau ummati, umatku. Ahsan. Ammatuhu. Belajar tajwid? Tidak ikut ke? Oh, belum nampak ini perubahannya. Jadi bukan hasihi, hadihi. Ya, ujung lidah, ujung gigi, atas. Ulang, coba. Ammatun Aisyah. Terus? Ammatuhu. Jadi yang di dhamma itu kalau ya. Iya, ulang-ulang sekali lagi. Belum. Belum masuk. Ammah Aisyah. Aisyah. Baik, tinggal pengucapan hurufnya. Sodiq, Ahmad, indah. Hasan, Masya Allah. Indah. Pak Heru. Salma. Siapa tahu sudah disiapkan sebelumnya. Baik. Betul. Jelas berarti ya? Cara diubahnya? Selesai. Itu bentuk susunan apa? Nahwu. Sekarang mulakos at-taroki. Kesimpulan dari susunan yang telah lewat. Lihat. Pertama, ainal mi'tof. Di mana? Mi'tof. Apa artinya mi'tof? Jaket. Kalau an-nadhara, kacamata. Sa'id, nama orang. Sa'idah, nama orang, nama perempuan. Ini menunjukkan aina itu tidak berubah. Paham kan? Aina itu tidak berubah. Mau yang ditanya laki-laki ataupun siapa? Perempuan. Coba ainan ainal mi'tof. Semua ainal mi'tof. Ulang. An-nadhara. Ainan nadhara. Maksudnya lagi. Ulang. An-nadhara. Sa'id. Sa'idah. Nah, sekarang man. Sama juga dengan man. Namanya kata tanya tidak terpengaruh dengan yang ditanya. Mau laki-laki atau perempuan tetap apa? Man. Perhatikan ini. Yang pengaruh itu adalah kata tunjuk sama domir, kata ganti. Kalau kata tunjukkan, lihat. Kalau laki-laki, hada. Kalau perempuan, hadihi. Sama dengan domir, kata ganti. Berpengaruh juga. Kalau perempuan, hu, hiya. Kalau laki-laki, huwa. Jadi berubah. Adapun kata tanya tidak terpengaruh dengan kata setelahnya. Coba. Man hada. Ulang. Hadihi. Anta. Anti. Huwa. Hiya. InsyaAllah. Man hada maksud orang di hadapan antum. Ya, kalau anta masih sama. Kamu. Siapa ini? Siapa kamu? Ya, kalau huwa hiya orang ketiga, siapa dia? Paham kan? Sekarang huwa, sekarang pasangan fiilnya. Ana udah berikan ke antum di pertemuan yang lalu, kalau kata kerja fiil mudhari, kalau laki-laki pakai ya di awal. Kalau perempuan pakai apa? Pakai ta. Iya, dipahami ya? Lihat, huwa yatawaddo karena laki-laki. Lihat perempuan di bawah, hiya tatawaddo. Jadi kalau dia laki-laki pakai ya awalnya, kalau dia perempuan pakai apa? Ta. Coba ulang. Huwa yatawaddo. Yusolli. Yakro. Hiya tatawaddo. Tusolli. Takro. Coba, tidak ada di situ. Saya bilang. Tajlis. Tajlis. Yajlis. Hasan. Coba Pak, satu-satu. Siapa tahu suara berjemaah ini menipu. Enak, Muhammad. Yaftahu. Taftahu. Baik. Indah, Dimas. Tasrobu. Tasrobu. Yasrobu. Baik, alhamdulillah. Indah, Pak Rizky. Yagsilu. Tagsilu. Indah, di belakangnya Pak Rizky. Yak'udu. Yak'udu. Nah, jadi kalau ya itu pasti siapa? Dia, ini untuk memperlancar ini. Ini yang dia siap, maksud siapa? Dia laki-laki atau dia perempuan? Itu menunjukkan sekali. Coba ulang, yak'udu. Tak'udu. Baik, alhamdulillah. Masih sedikit ya, kurang. Iya, satu kata lagi. Kalau belum lancar ya tambah lagi. Saya bilang ya'kulu. Ta'kulu. Itu, Masya Allah. Sampingnya. Baik, kita uji lagi sampingnya. Saya bilang yadhabu. Yadhabu. Yadhabu. Tadhabu. Hasan, mantap. Indah. Mujaddid, saya bilang. Yakhruju. Yakhruju. Takhruju. Alhamdulillah. Sudah nyambung? Betul? Masih loading? Masih. Iya. Baik, indah. Saya bilang. Kata yang biasa lagi. Yagfiru. Tidak nyambung berarti jadinya. Yagfiru. Ya, ingat kalau awalnya ya, berarti laki-laki. Huwa. Ulang. Yagfiru. Tagfiru. Indah. Saya bilang. Kosa kata yang biasa lagi. Yaktulu. Taktulu. Baik, Masya Allah. Sudah, Zul? Bisa? Bisa? Gampang. Kalau ya berarti huwa, kalau tak berarti iya. Gampang. Coba, Zul. Saya bilang. Yamna'u. Tamna'u. Hasan. Indah, Patrick. Bisa? Kalau saya bilang, yakulu, yakulu, takulu, Hasan, itu dia. Bisa dipahami ya? Itu harus lancar itu karena nanti dibilang seperti itu. Baik, di bawahnya lagi. Sa'id fil masjid. Lihat, sa'idah sama juga. Iya kan? Coba ulangi, sa'id fil masjid. Laki-laki dulu ya. Al-musalla. Al-gurba. Al-hammam. Sekarang sa'ida. Al-masjid. Al-musalla. Al-gurba. Al-hammam. Apa artinya masjid? Musalla. Gurba. Al-hammam. Baik. Sekarang lancar lagi nomor 5. Hada huwa pasangannya. Kalau laki-laki. Kalau perempuan. Hadihi hiya. Aduh, paham ya? Paham bedanya? Jadi pasangan. Hada huwa. Tidak bisa hada hiya. Ya kan laki-laki, laki-laki. Ini domir. Kata ganti. Sama isim kata isyarat. Kata tunjuk. Harus sama. Hada huwa al-mi'tab. Al-masjid. Al-musalla. Nah, sekarang lihat an-nadhara karena muannas perempuan. Berarti ganti. Hadhihi hiya an-nadhara. Al-muhandisa. At-tabiba. Coba Indak Muhammad. Mudarris. Tambahkan hadha huwa hadhihi hiya. Mudarris. Iya. Indak Dimas. Muallimah. Ahsan. Ustad. Ustadah. Baik. Alhamdulillah. Ulang-ulang. Ustadah. Muhammad. Artinya tidak harus. Ini. Pekerjaan. Boleh orang. Kan antum cuma mau bilang, ini dia Muhammad. Tak? Iya. Indah, mujaddid. Kan paham kan? Nah. Tajir. Betul. Tajir. Hasan. Alhamdulillah. Tajiro. Hasan. Ibn Patri Am. Kalau Amma itu Masya Allah. Paham ya? Jadi mudah. Mudah. Tinggal diganti. Nah, selanjutnya lagi. Sudah bisa antum bercakap ini. Sisa sedikit lagi. Nah, lihat. Hada walidi Ammar. Perhatikan ini. Walidi bah, ayah saya. Kalau ayah dia, waliduhu. Ingat, kasro itu karena ya. Kasro itu karena adanya apa? Iya. Coba. Hada walidi Ammar. Waliduhu. Jaddi. Jadduhu. Ammi. Ammu. Paham ini? Iya. Kalau ini kalau laki-laki. Kalau perempuan. Tidak pakai hadha. Tapi. Hadihi. Hadihi. Coba. Walidati. Jaddati. Jaddati. Saya langkah sedikit. Jangan sampai konsentrasi. Baik. Ulang-ulang. Walidatuhu. Jaddati. Jaddatuhu. Ammati. Ammatuhu. Mantap. Jelas ya? Sekarang yang ketujuh. Huwa tabib. Mudah sekali. Ini kalau laki-laki. Pekerjaannya kan? Kalau perempuan apa? Hiya. Dan ingat. Untuk kalau pekerjaan. Untuk membedakan laki-laki dan perempuan tak marbuto, tak bulat. Kalau ada taknya berarti hiya, kalau tidak ada berarti huwa. Perhatikan. Huwa tabib. Mudarris. Muhandis. Talib. Tabibah. Ganti langsung. Hiya. Ulaya. Masya Allah. Tabibah. Mudarrisah. Muhandisa. Toliba. Tajir. Tajiro. Fakirun. Fakirun. Jangan fakirun. Fakirun. Ikuti ucapannya. Ya, ulang. Fakirun. Ulang. Fakirun. Fakirotun. Goniyun. Goniyatun. Miskinatun. Miskin. Mantap berarti. Alhamdulillah. Iya, bisa. Nah, sekarang lanjut. Al-aswat. Wa fahmul masmu. Suara dan memahami apa yang antum dengar. Jadi sekarang ini, dalam bercakap itu kan orang tidak selamanya dia yang mengucapkan. Tapi kadang dia apa? mendengar, jadi harus paham suara. Iya, walaupun ini sudah dipelajari dari tajwid, tapi bahayanya kadang tidak dipraktek tajwid orang yang berucap. Nah, sekarang awalan al-aswat. Yang pertama, sebelum kita pelajari tentang memahami apa yang didengar, sekarang suara dulu. Suara yang ingin diajarkan adalah suara ain. Ain itu keluar di tenggorokan. Iya kan? Huruf tenggorokan itu ada berapa? 6. Kan ini anggaplah kita tenggorokan. Ini tenggorokan ini. Tenggorokan itu terbagi 3. Ada paling atas, dekat pangkal lidah, dan ada tengahnya, dan ada paling bawah. Iya? Dalam tenggorokan ini ada 6 huruf yang keluar. Tenggorokan paling bawah itu keluar H sama Hamzah. H sama Hamzah. Ini tenggorokan paling bawah, bukan dada, bukan H, tapi H. Tenggorokan saja. Sama A, A, A, A, paling bawah. Paham kan? Kemudian tenggorokan bagian tengah, 2 huruf juga. Yaitu Ain sama H. Jadi H ini tengah. H. H. Tidak perlu napas dari dada. H. Napasnya mulai dari tenggorokan. H. H. Tengah. Di tengah tenggorokan. Sama A ini sekarang kita pelajari. Ain. Itu di mana? Tengah tenggorokan. A. A. Jadi bergerak ini yang bengkok. A. A. Nah, paling atas apa? Goin dan? Kho. Goin dan? Kho. Go. Go. Kho. Kho. Ah, sekarang yang kita pelajari ini nih. A. A. Bukan A. Bukan. A. Tekan. Iya. Yeah. Jadi dia tidak biasa. Yang biasa itu Hamzah. A. A. Kalau ini A. Baik. Ya sekarang. Jadi lihat Umar. Dia bilang tadribul awal, latihan pertama. Istami wa'id. Dengar dan ulang. Umar. Umar. Dengar dulu baru ulang. Umar. Umar. Umar. Ammar. Alaikum. Alaikum. Abdullah. Al-Abbas. Ammuh. Sa'ad. Sa'ad. Sekarang tadribu tani, latihan kedua. Istami wa'id. Dengar dan ulang. Bedakan ini. Karena beda arti itu kalau kita beda huruf. Lihat. Perhatikan ini. Seperti alim, alim. Alim berilmu. Yang maha berilmu kalau tentang Allah. Kalau alim yang pedih. Paham kan? Iya. Jadi beda itu. Jadi makanya itu huruf harus bedakan. Karena beda arti. Beda ucapan, beda arti. Jadi coba alim. Alim. Atat. Atat. Arduha. Arduha. Iya. Asir. Asir. Ulang-ulang asir. Asir. Lihat ini beda. Kalau asir pakai ain sulit, susah. Kalau asir pakai hamzah, tawanan. Dah? Iya, jadi be ulang. Asir. Asir. Asir. Atau. Atau. Atau. Alam. Alam. Ya'mur. Ya mur. Bedakan ucapannya. Ulang. Ya mur. Ya mur. Wa'ada. Wa'ada. Ya'uduh. Ya'uduh. Sa'ala. Sa'ala. Jadi kalau sa'ala sakit flu. Iya. Sakit kepala. Kalau sa'ala bertanya. Jadi beda itu. Ulang. Sa'ala. Sa'ala. Ta'lamun. Ta'lamun. Ta'lamun. Beda ini. Su'al. Su'al. Su'al. Ja'a. Ja'a. Nah, beda sekali ini. Kalau ja'a apa? Lapar. Kalau ja'a, datang. Jadi beda artinya. Hati-hati dari pengucapan huruf. Ulang lagi. Ajaza'a. Ajaza'a. Ajaza'a. Ajaza. Irja. Irja. Jaza'a. Jaza'a. Yaqra'u. Yaqra'u. Jelas kan? Nah, sekarang tadribu salit istami wa'id. Latihan ketiga, dengar dan ulang. Ya? Ada mic-nya, Patri? Silakan Abu Zain. Kori kita. Ta'awud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yang lain, ikut. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا عما يتساءلون عن عما يتساءلون Kenapa panjang? Panjang banget. Pendek memang kan? Sisanya? Panjang sisanya. Iya tuh? Iya. Kukira panjang sisanya. Oh. Tuh? Terlalu pendek tuh? Kukira itu mat lazim. Ulang. Amma yatasa'alun. عن النبأ العظيم قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك أن أشكر التي أنعمت علي وعلى والدي التي أنعمت علي وعلى والدي ulang langsung satu langsung satu iya. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي والدي Ulang-ulang. Kayaknya ada suara ragu-ragu begitu. Ulang. Qala rabbi au Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala waliday. Walidai Ulang. Di tasdid ki akhirnya. Bukan waliday biasa. Waliday. Iya. Tasdid itu ada tasdid di buku tak? Buku anak ada? Iya. Baik. Lanjut. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abidun ma a'bud. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum. ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Alhamdulillah, itu lancar semua ya. Karena sudah dihafal. Alhamdulillah. Pertanyaan yang kedua. Yang kedua. Ini yang terakhir dulu ya. Yang kedua. Fahmul masmu' memahami apa yang didengar. Jadi ini cuma ada gambar. Tidak ada ucapan. Tapi saya akan ucapkan. Mana yang antum pahami dari ucapan itu. Indah ya Muhammad. Tadribul awal latihan pertama. Istami' dengarkan. Summa do'ala mata sohiha. Kemudian letakkan tanda benar. Maksudnya tunjuk. Fil murabba' munasib, di kota yang sesuai. Di kota yang sesuai. Indak Muhammad. Al-awwal. Ana bilang. Huwa yatawaddo. Iya, nomor satu. Nah? Iya, yang atas. Betul. Alhamdulillah. Nomor dua. Hiya ibnati. Yang kiri. Hasan. Nomor tiga. Nomor tiga indah Pak Rizki. Anta mudarris. Kanan. Baik. Nomor empat. Alhamdulillah. Nomor empat. Silakan ditunjuk. Hada jaddi. Kakek. Baik, kanan. Betul. Hada musalla, indah sampingnya. Kiri. Iya. Hadihi ukhti. Kanan. Di bawah tadribu tadi latihan kedua. Istami dengarkan. Tumma do alamat sohiha. Kemudian letakkan tanda benar. Centang benar. Fil murabbal munasib. Di kota yang sesuai. Indah sul. Nomor satu. Hadihi syajaroh. Sul, sul. Kita sul juga. Oh iya. Yeah. Indah sul. Tapi tidak apa-apa. Berarti kita sudah ya. Iya. Ulang-ulang. Kalau saya bilang. Nomor satu. Hadihi usroti. Kiri. Betul. Nomor dua sul indak. Hadihi jaddati. Kanan. Yang laki atau perempuan? Oh, betul. Baik. Indak. Tidak ada lagi. Oh, ya. Oh, iya. Iya. Tidak ada. Indak, Patri. Huwa yatawaddo. Nomor tiga. Kiri. Kalau huwa yusyahidu tilpan. Ahsan. Ahsan. Indak Muhammad. Nomor empat. Huwa yakro. Nomor 4 saya mau. Oh iya. Baik. Nomor 5. Ini Dimas. Hada ammi. Kenapa bukan yang kanan? Oh iya. Masya Allah. Asanta. Nomor 6. Bisa, bisa. Nomor 6. Saya bilang. Hadihi ukti. Kiri. Kalau hada akhi. Kanan. Betul. Masya Allah. Tadribu thalith. Lanjut. Hah? Masih bisa, Patri? Masih bisa? Sampai maghrib? Masih bisa? Oh, berarti selesaikan ini dua. Karena sisa dua latihan lagi baru masuk di Al-Kalam. Selesaikan dua latihan lagi. Nah, tadrib. Atsalit, latihan ketiga. Istami' ilal. Istami'. Dengarkan. Tumma asyir ila suratil munasibah. Kemudian tunjuk gambar yang cocok. Dengarkan. Kemudian tunjuk gambar yang cocok. Saya bilang. Ya. Mana tadi? Pariski tadi. Indah. Saya bilang. Hadihi. Ukti. Hiya tabibah. Hamzah. A. Iya. Baik. Alhamdulillah. Indah. Sampingnya lagi. Hada Sa'id. Yakra'ul Quran. Ba. Hada Aki. Hada Aki. Huwa mudarris. Dal. Ay, kalau setelah itu pasti itu ya. Jim ya. Pasti Pak ya. Hah? Masya Allah. Iya. Kita balik latihan di bawah Pak. Lanjut di bawah. Iya. Tadribu Robi. Karena masih ada yang keempat. Istami. Dengarkan. Tumado alamat sahihah. Kemudian letakkan tanda benar. Fil murabbal munasib. Di kotak yang sesuai. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus A, Ba, Jim. Iya. Kita mulai dari A. Supaya mudah. Nomor berapa yang anda tunjuk satu, dari 1, 2, 5, 6 itu. Iya. Indah, Pak. Saya bilang. Hada masjid. Satu. Hada ahi huwa muhandis. Masih kita, Pak. Iya. Saya mau lama. Karena 6 ini. Mana yang kita tunjuk itu? Hada ahi huwa muhandis. Hah? 6. Coba dia bilang angka. Baik. Huwa tabib. 4. Hada hammam. Itu bisa berarti. Alhamdulillah. Masya Allah. Hah? Oh nomor 3 dia bilang. Oh 2. Alhamdulillah. Baik. Nah, indah Pak Heru? Iya? Iya mudah. Alhamdulillah. Ba, Pak Heru, ba. Hadihi muallimah. 6. Hadihi syajarah. 4. Hada ahi huwa talib. 2. Hadihi surah. Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, terakhir. Iya, indah Patri, terakhir. Terakhir, penutup. Jim. Jim ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya bilang, hadihi usrati. Arba ahsan. Hadihi jaddati. Aminah. Iya, tapi cari yang tua. Banyak perempuan, tapi cari yang tua. Thalatha, san. Hada sodiki. Huwa muhandis. Khamsa. Hada akhi yushahidu tilpad. Ahsan. Masya Allah. Alhamdulillah. Mantap berarti. Bisa ya semuanya? Mantap. Tinggal nanti lagi al-kalam. Tinggal nanti lagi al-kalam. Alhamdulillah. Iya. Dan mana lagi menghilang di tengah. Ada di awal sama di ujung. Alhamdulillah. Iya. Sabar. Baik. Insya Allah ya. Jadi mungkin pekan depan ini selesai dari percakapan kedua. Insya Allah. Karena sisa al-kalam. Iya, alhamdulillah. Pokoknya makin lama dia makin cepat. Karena makin banyak penguasaan kosakata yang antum miliki. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Subhanallah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.